Kuwes rasa pisan iki tak sepurani kuwi baleni. Aku mau anggap opo percuma opo wong liyo. Aku setia kau mendua, kau menangis kau tertawa. Semudah itu kau berjanji, semudah itu kau ingkari. Kowe sing paling tak pujo, kowe sing paling tak sayang. Biyen janji urip mulyo, saiki kowe menghilang. Aku rapi golek surga, kowe nakai neraka. Mencoba untuk bertahan, nanging aku wis kelaran. Ojo tangisi lungoku, ojo ngarep ke baliku. Cukup sudah sakit ini, biarkanlah aku pergi. Aku iki salah opo, umpama nintu itu so sepurane, sepurane aku. mencoba.